Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun fi dhikri sidratil muntaha. La wahadathana Muhammad ibn al-Muthanna qala wahadathana Muhammad ibn al-Muthanna قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود بهذا الإسناد نحو حديث ابن علية وزاد قال قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. Kita melanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim, Kitabul Iman. Ya, berkata Al-Imam Muslim rahimahullah, Muhammad bin Al-Muthanna menceritakan kepada kami dan dia berkata, Abdul Wahab meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Dawud memberitakan kepada kami dengan sanad ini seperti hadis Ibnu Ulayyah, dan dia menambahkan, qalat, berkata Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, walau kana Muhammadun katiman syai'an, sekiranya Nabi Muhammad itu menyembunyikan sesuatu dari wahyu Allah turunkan kepadanya, mimma unzil alaihi, sekiranya Nabi Muhammad itu menyembunyikan sesuatu yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, la katama hadhil ayah, pastilah Nabi Muhammad akan menyembunyikan ayat ini, itu ayat yang termuat dalam surat Al-Ahzab ayat 37, yaitu firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi, dan ingatlah manakala engkau berkata kepada seseorang yang Allah beri nikmat kepadanya, maksudnya Zaid bin Thabit, yang Allah berikan kepada nikmat, ya, menjadi orang terdekat dengan Muhammad, nikmat ilmu, nikmat iman. Ingatlah manakala engkau berkata kepada Zaid, ya, afwan, Zaid bin Harithah adalah anak yang diangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, ya, sampai dewasa, bahkan dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad, sampai turunnya ayat yang melarang seseorang dipanggil dengan nama ayahnya. Kata Allah, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah, panggillah mereka dengan menasabkan kepada ayah-ayah mereka, itu yang lebih adil di sisi Allah. Maka sejak itu Zaid kembali dipanggil dengan nama ayahnya, Zaid bin Harithah. Ya, sampai Rasulullah menjadi Nabi, Zaid adalah orang pertama masuk Islam dari golongan maula atau golongan budak atau mantan budak. Idz taqulu lilladzi an'ama Allah 'alaihi, ingatlah manakala engkau berkata kepada orang yang engkau beri, yang Allah berikan atasnya nikmat, yaitu Zaid. Wa an'amta 'alaihi, dan engkau berikan pula padanya nikmat. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mendidik Zaid sampai besar, sampai Nabi yang menikahkannya. Dan Nabi telah menikahkan Zaid dengan salah seorang perempuan bangsawan Quraisy, Zainab bintu Jahshin. Ya. Awalnya Zainab bintu Jahshin tak mau karena merasa tak satu tingkat. Tapi turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan orang beriman jika telah ditentukan Nabi salah satu perkara, maka dia tak boleh ya memilih dengan hawa nafsunya, tapi wajib mengikuti pilihan yang dipilihkan Allah dan Rasulnya. Kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin, tak layak bagi seorang perempuan mukmin, laki-laki mukmin maupun perempuan mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah, bila mana Allah telah tetapkan satu perkara, tak layak mereka memilih dan memilah apa yang sesuai dengan mereka, yang tak sesuai ditinggalkan. Maka dengan ayat itu akhirnya Zainab bintu Jahshin menerima ya apa yang ditentukan oleh Allah Rasulnya untuk menikah dengan Zaid. Mereka pun menikah, ternyata rumah tangga mereka tidak aman. Ya, tidak terjadi kesesuaian. Sehingga Zaid berkali-kali datang kepada Nabi bermusyawarat ingin menceraikan istrinya Zainab bintu Jahsy. Ya. Dan Allah telah memberitahukan Nabi bahwasanya kalau Zainab bintu Jahsy ini akan Allah nikahkan kepada Nabi untuk merubah tradisi bangsa Arab. Di mana tradisi bangsa Arab, mereka sangat mengingkari seseorang yang menikahi janda daripada anak angkatnya. Ya, bagi mereka itu mustahil seseorang menikahi janda daripada anak angkatnya. Maka Allah beritahukan bahwa Nabi kala akan dinikahkan Allah dengan Zainab. Ya, tapi Nabi begitu berat tentang perkara ini karena Nabi akan menyisih tradisi leluhur dari turun temurun. Ya. Maka Nabi berkata dalam bentuk nasihat kepada Zaid bin Harithah, amsik alaika zaujaka, kau peganglah istrimu, jangan kau ceraikan. Wattaqillaha, takutlah engkau kepada Allah. Kata Allah, watukhfi fi nafsika, engkau menyembunyikan dalam dirimu, mallahu mubdihi, apa yang Allah akan tunjukkan kelak. Apa yang disembunyikan Nabi? Yang disembunyikan Nabi penjelasan bahwasanya Nabi kelak akan menikahi Zainab. Nabi ya begitu berat, tetapi ini keputusan daripada Allah. Kata Allah, mallahu mubdihi, apa yang Allah akan tunjukkan. Ya. Watakhshan nasa, engkau takut dengan manusia Muhammad, dengan celaan manusia, karena engkau telah datang dengan sesuatu yang menyelisihi adat turun temurun mereka. Wa takhshan nas, engkau takut dari celaan manusia, omongan manusia. Wallahu ahaqqu an takhshahu, padahal Allah lebih layak engkau takuti. Falamma qadha Zaidun minha watara, manakala Zaid selesai menceraikan istrinya dan habis iddahnya, zawajnakaha, kami pun menikahkan dia denganmu atau menikahkanmu dengannya. Likaila yakuna lil mu'minina harajun fi zawaji ad'iyaihim idza qadhu minhunna watara, agar tidak lagi ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi mantan daripada istri-istri anak angkatnya jika mereka telah menceraikannya. Ini adalah ayat yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyembunyikan sesuatu, Allah akan tunjukkan. Ya, kata Ibunda Aisyah, kalaulah sekiranya Nabi itu bisa menyembunyikan sesuatu daripada ayat Quran, tentulah akan disembunyikannya ini karena berkaitan dengan dirinya. Kata Allah, takhshan nasa, engkau takut manusia. Wallahu ahaqqu an takhsha, sementara Allah lebih layak engkau takuti. Ya, ini menunjukkan Nabi sempurna menyampaikan semua wahyu turun Tuhannya, meski yang berkaitan dengan dirinya, meski berkaitan dengan celaan terhadap dirinya. Kaitan dengan apa-apa yang kita telah bahas sebelumnya, kalaulah sekiranya Nabi SAW itu benar-benar pernah berjumpa Allah, melihat Allah, pasti dia akan beritahukan, pasti Allah akan turunkan ayat. Ya, manakala tak ada ayat, maka ini menunjukkan Nabi tak pernah berjumpa dengan Tuhannya, tak pernah melihat Tuhannya. Naam. Qala haddatsana Ibnu Lumair, qala haddatsana Abi, Qala haddatsana Isma'il an Asy-Sya'bi an Masruqin qala sa'altu Aisyata hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbah faqalat subhanallah laqad qaffa sya'ri lima qulta wasaqal hadis biqissatihi wa hadis Dawud atammu wa atwal. Kata Muslim rahimahullah, Ibnu Numair melihatkan kepada kami, dia berkata, ayahku melihatkan kepadaku. Dia berkata, Ismail melihatkan kepada kami dari Sya'bi, dari Masruq. Dia berkata, Masruq berkata, aku bertanya kepada Aisyah, hal ro'a Muhammadun Rabbah, pernahkah Muhammad melihat Tuhannya? Faqalat, maka Aisyah menjawab, Subhanallah, kalimat tanzih, maha suci Allah daripada apa yang kau katakan. Laqad qaffa sya'ri, sungguh telah merinding bulu romaku, lima qulta, dengan apa yang kau katakan. Wasaqal hadis bi qissatih, kemudian Masruq menjelaskan hadis dengan jalurnya, dengan kisah yang telah disebutkan beberapa saat yang lampau. Wa hadis Daud atammu atwal, tapi riwayat daripada Daud lebih panjang ya, dan lebih sempurna daripada riwayat-riwayat sebelumnya yang tadi baru kita bacakan. Naam. Qala wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abu Usama qala haddatsana Zakaria an Ibni Aswa an Amir an Masruq qala qultu li Aisyata fa aina qawluhu thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila abdihi ma auha qalat innama dhaka jibril sallallahu alaihi wasallam kana ya'tihi fi surati rijal wa innahu atahu fi hadhihi almarrah fi suratihi allati hiya suratuhu fasadda ufuq as-sama'. Ibnu Umar meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Zakaria menerangkan kepada kami dari Ibnu Aswa, dari Amir, dari Masruq. Berkata, Masruq, aku bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah yang berbunyi, Thumma dana, kemudian dia mendekat. Ini dalam peristiwa Mi'raj, ketika Nabi naikkan ke atas langit. Thumma dana, kemudian dia mendekat. Fatadalla, dan dia turun. Ya, tadalla turun untuk mendekat. Bagaimana qaba qausaini, maka dia sudah dekat. Ya, qausaini, dua tombak atau dua anak panah. Au adna, atau kurang daripada itu. Fa auha ila abdihi ma auha, maka dia mewahyukan kepada hambanya apa-apa yang dia wahyukan. Ya. Masruq bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang ayat ini. Yang dipahami Masruq, ayat ini berkaitan dengan mi'rajnya Nabi manakala berjumpa dengan Allah. Nabi sudah dekat dengan Allah, jarak dua tombak atau dua anak panah atau kurang. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi apa yang diwahyukan. Ya, dia memahami ayat ini berkaitan dengan dekatnya Nabi dengan Allah ketika di Sidratul Muntaha. Qadat, maka Ibunda Aisyah menjawab, innama dhalika Jibril alaihissalam, sesungguhnya itu yang disebutkan di ayat, thumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat dan turun, itu adalah Jibril alaihissalam, bukan Allah Jalla wa'ala. Ibunda Aisyah meluruskan apa yang dipahami oleh Masruq. Ya, kana yatihi fi suratir rijal, Jibril itu biasanya datang dalam bentuk manusia, dalam bentuk laki-laki, pria. Ya, sebagaimana yang dikatakan para sahabat, mereka pernah melihat Jibril datang ya dalam bentuk laki-laki seperti Dihya al-Kalbi. Wa innahu atahu fi hadhil marrati fi suratihi allati hiya suratuhu, tapi kali ini dia datang dalam bentuk wujud aslinya. Fasadda ufuq as-sama, maka Jibril menutup semua pemandangan di langit. Jadi makna ayat ini bukanlah Nabi mendekat dengan Allah, tapi Jibril mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, naam. Qala babun fi qawlihi alaihi salam nurun anna arahu wa fi qawlihi ra'aitu nura. Qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddathana Waqi' an Yazid ibn Ibrahim an Qatada an Abdullah ibn Shaqiq an Abi Dharr qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak qala nurun anna arah. Berkata Imam Muslim rahimahullah, bab penjelasan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam cahaya, dia cahaya, bagaimana aku melihatnya. Dalam riwayat lainnya, aku melihat cahaya. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah melihatkan kepada kami, dia berkata Waqi' melihatkan kepada kami dari Yazid bin Ibrahim, dari Qatadah, dari Abdullah bin Syaqiq, dari Abu Dzar. Ya, dia berkata, Abu Dzar berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Kata Nabi, nurun anna arahu, cahaya, bagaimana aku melihatnya. Maksudnya Nabi terhalang melihat Allah karena cahaya yang menghijabinya. Sebagaimana kita di bumi ini terhalang melihat detail matahari karena cahaya yang begitu kuat membuat kita tak mampu melihat matahari. Ya, terhalang dengan cahaya. Demikian juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhalang melihat Allah karena Allah hijabnya adalah cahaya. Nah. Qala haddatsana Muhammad ibn Yasir. Qala haddatsana Muhammad ibn Yashar. Qala haddatsana Mu'adz ibn Hisham. Qala haddatsana Abi Ha. Wa haddatsani Hajjaj ibn Sha'ir. Qala haddatsana Affan ibn Muslim. قال حدثنا حمام كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله قال كنت أسأله هل رأيت ربك قال أبو ذر قد سألت فقال رأيت نورا. الإمام مسلم رحمه الله meriwayatkan, dia berkata Muhammad bin Bashar pernah meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata Mu'adz bin Hisham meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata ayahku meriwayatkan kepadaku. Kemudian Imam Muslim kembali berkata Hajjaj ibn Sha'ir juga meriwayatkan kepadaku, dan dia berkata Affan bin Muslim meriwayatkan kepada kami, dia berkata Hammam meriwayatkan kepada kami. Kedua-duanya mengambil riwayat daripada Qatadah dari Abdullah ibn Syaqiq. Abdullah bin Syaqiq berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Dzar. Abdullah bin Syaqiq bukan sahabat Nabi, tapi dia tabi'in. Dia berjumpa Abu Dzar, dan Abu Dzar sahabat Nabi. Aku pernah bertanya kepada Abu Dzar. Ya, aku pernah berkata kepada Abu Dzar, "Lau ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sa'altuhu." Sekiranya aku ditakdirkan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan bertanya kepadanya. Ya. Kata Masruq, sekiranya aku dahulu bisa berjumpa Nabi, sekiranya aku dilahirkan di zaman Nabi, bisa berjumpa dengannya, bertatap wajah, pasti aku akan bertanya kepadanya. Faqala, maka berkatalah Abu Dzar, "Fa ayyu an ayyi syai'in kunta tas'alu?" Kalau kau jumpa Nabi, apa yang mau kutanyakan kepadanya? Qala kuntu as'aluhu, berkata Abu Qatadah, aku ingin bertanya kepada Nabi kalau sekiranya berjumpa dengannya, hal ra'aita rabbaka, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, qad sa'altuhu, aku pernah bertanya apa yang kau tanyakan itu. Faqala, dan dia menjawab, itu Nabi menjawab, ra'aitu nuran, aku hanya melihat cahaya, tak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hadis-hadis menunjukkan Nabi tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Ketika peristiwa Mi'raj, Nabi hanya melihat cahaya. Ya, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan apa yang dikatakan Ibunda Aisyah, ya, barang siapa yang menyatakan Nabi pernah melihat Tuhannya, sungguh dia telah berkata dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qal babun fi qauli alaihi salam inna Allah la yanam wa fi qaulihi hijabuhu an-nur law kashafahu la ahraqa subhat wajhihi man taha ilahi basaruhu min khalqihi. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Al-A'mash an Amr ibn Murrah an Abi Ubaidah عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi wa fi riwayati Abi Bakrin anil A'mash wa lam yaqul haddatsana. Babun fi qawlihi alaihi salam, bab penjelasan perkataan Nabi SAW innallaha la yanam, Allah itu tak layak tidur, subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Allah dalam Al-Kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tak pernah dia itu mengantuk. Sinatun adalah awalun naum, awal tidur, sebelum tidur namanya sinatun. Ya, muqaddimahnya tidur. Adapun naum, tidur benaran. Allah tidak pernah tertimpa rasa kantuk maupun tidur. Ya, menunjukkan kesempurnaan hidupnya Allah. Al-hayatu ya al-abadiyah, kehidupan abadi. Tak pernah Allah SWT itu tidur, tak pernah pula mengantuk, apalagi mati. Bagaimana diklaim kaum Nasara, ya, anak Tuhan mati. Ya, innallaha la yanam, Allah itu tak pernah tidur. Ya, sekiranya Allah tidur, tak sempurna dia. Kacaulah alam semesta ini. Ya, Allah tertidur, habis binasa seluruh makhluknya. Tak ada lagi yang ya menggerakkan alam semesta ini, karena semua kekuatan itu kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ya, apapun yang terdapat di langit, semuanya dengan ketentuan Allah berjalan. Ya, dan tidur adalah merupakan sifat ya kelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sifat makhluk. Adapun makhluk, tidur adalah merupakan sifat yang sempurna bagi makhluk. Ya. Bila makhluk tak bisa tidur, berarti dia tak sempurna, sedang sakit. Ya. Dia harus tidur. Karena itulah orang-orang yang kadang-kadang terkena stres tak bisa tidur, berbahaya. 2 hari tak tidur, 3 hari wajib dia tidur. Tak bisa dengan biasa tidur, dipaksa dengan obat tidur agar dia tidur, agar kembali normal. Ya, kalau tidak dia bisa gila, kalau tidak dia bisa mati. Adapun Allah tak layak tidur. Wa fi qawlihi, penjelasan perkataan Nabi, hijabuhun nur, hijab Allah itu cahaya. Law kasyafahu, sekiranya dia singkap cahaya itu, la ahraqa subuhat wajhihi, subuhat ma'nau anwar, pastilah cahaya-cahaya wajah Allah itu akan membakar, mantaha ilaihi basaru, ya, yang sampai kepada Allah dari pandangan makhluk, min khalqihi, dari makhluknya. Sekiranya Allah singkat, terbakar pandangan makhluk, karena kuatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak dapat terlihat di alam dunia ini, makhluknya tak sanggup. Dan Allah pernah menyingkap cahayanya kepada gunung Tursina, gunung Tursina pun meleleh, tak sanggup melihat Allah Subhanahu wa taala. Seketika gunung Tursina hancur lebur. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Abu Quraib meriwayatkan kepada kami, kedua-duanya berkata, Abu Muawiyah meriwayatkan kepada kami, berkata Abu Muawiyah, Al-A'mash memberitakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dari Abu Ubaidah, dari Abu Musa Al-Ash'ari qala, berkata Abu Musa Al-Ash'ari sahabat Nabi, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin. Nabi pernah berdiri di tengah-tengah kami menyampaikan lima pesan. Faqala, maka Nabi berpesan, Nabi bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla la yanam. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah tidur. Wa la yanbaghi lahu an yanam. Tak layak dia tidur. Ya. Kita setiap hari tidur. Manakala kita tidur, jantung kita tetap berdetak. Siapa yang menggerakkannya? Allah. Kalau Allah tidur, tak berdetak jantung kita. Ya. Dan semua alam semesta ini dengan Allah SWT dapat berjalan dengan teratur. Karena itulah dikatakan Allah tak layak tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Dialah yang menurunkan timbangan dan yang menaikkan timbangan. Maksudnya segala perkara yang naik yang turun dengan ketentuan Allah SWT. Ya, naik kepada Allah segala macam amalan-amalan hamba. Dan dia yang menilainya. Jalla fi'ula. Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu. Kepada Allah lah naik semua kalimat-kalimat yang baik. Wal amalu salihu yarfa'u. Dan amal-amal salih Allah angkat ke atas. Dan Allah yang menimbang setiap amalan tersebut. Inilah makna wa yarfa'uhu. Allah angkat timbangan. Maksudnya Allah menimbang amalan-amalan hamba. Perkataan hamba. Dan segala sesuatu yang naik ke atas. Allah SWT. Ya. Meletakkan pada timbangan keadilan. Yarfa'u. Yakhfidul qista. Dia pula yang menurunkan timbangan tersebut. Yang mengukur. Yang menakar segala sesuatu yang dia turunkan. Allah turunkan hujan dengan takaran, dengan timbangan. Ya, Allah turunkan rahmatnya, rezeki dan apapun kepada makhluk dengan takaran, dengan timbangan. Bukan sembarang turunkan. Kalau sekiranya Allah turunkan kepada kita rezeki tanpa dengan takaran, habis kita, binasalah kita. Kata Allah, Wala basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw. Sekiranya rezeki Allah bentangkan kepada hamba-Nya tanpa diukur, akan mereka melampaui batas. Walakin nunazzilu biqadarin. Tapi kami turunkan dengan ketentuan. Inilah makna timbangan. Ya. Si fulan rezekinya diberikan sekian. Si fulan sekian. Si fulan diharamkan daripada rezeki ini. Si fulan diharamkan daripada rezeki itu. Semuanya dengan takaran dan timbangan. Ya, apapun yang naik ke atas, apapun yang turun ke bawah, semuanya dengan timbangan. Maksudnya dengan takaran. Ya, turunnya malaikat-malaikat ke bawah, turunnya rahmat Allah, hujan, angin, apapun juga dengan takaran, dengan timbangan. Semua yang naik kepada Allah pun demikian. Semua Allah takar, semua Allah timbang, semua Allah nilai. Inilah makna yakhfidzul qista wa yarfa'uhu. Yurfa'u ilaihi amalul lail, diangkat kepada Allah segala macam amalan-amalan yang diperbuat di malam hari. Jadi malam kita mungkin melaksanakan aktivitas ibadah sejak matahari tenggelam, salat maghrib, mengaji, ini itu, semuanya diangkat Allah SWT. Yurfa'u, ya, ilaihi amalul lail, diangkat kepada Allah semua amalan yang dikerjakan di malam hari. Qabla amalin nahar, sebelum datang waktu, ya, sebelum datang waktu siang. Ya, terbitlah fajar, masuklah siang. Sebelum fajar terbit, semua amalan yang kita lakukan sejak matahari tenggelam diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh malaikat-malaikat. Kata Allah, kata Rasulullah, yata'aqabu fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar. Berganti-gantian turun kepada kalian malaikat siang dan malaikat malam. Sebelum terbit fajar, datanglah malaikat-malaikat siang berkumpul dengan malaikat-malaikat malam. Manakala selesai fajar, orang menjelaskan subuh, selepas daripada itu naiklah malaikat-malaikat malam digantikan dengan malaikat siang. Mereka datang kepada Allah membawa amalan-amalan hamba. Ya, diangkat kepada Allah amalan-amalan malam sebelum datang siang. Wa amalun nahari qabla amalil lail, dan diangkat pula kepada Allah amalan-amalan siang hari sebelum mereka mengamalkan amalan-amalan malam. Hijabuhun nur, dan hijabnya cahaya. Dalam riwayat Abu Bakar, an-nar, hijabnya api. Ya, lauka syafahu, sekiranya Allah menyingkapnya, la ahraqat subuhat wajhihi, pastilah akan membakar cahaya-cahaya wajahnya. Mantaha ilaihi basaru min khalqi, yang sampai kepadanya melihat dari makhluknya. Wa fi riwayat Abu Bakar ibn Syaib, dan dalam riwayat Abu Bakar dari A'mas, walam yaqul haddatsana, tanpa mengucapkan kata-kata haddatsana. Naam. Qala haddatsana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Jarir 'anil A'mas bihadzal isnad qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat thumma dzakara bimitsli hadisi Abi Muawiyah wa lam yadhkur min khalqihi wa qala hijabuhu an-nur. Nah, berkata Muslim rahimahullah, Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata Jarir meriwayatkan kepada kami dari A'mas dengan syarat ini, berkata Rasulullah sallallahu berkata sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, qama fina Rasulullah. Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami bi arba'i kalimat, dengan menyampaikan empat kalimat, empat perkara. Allah tidak tidur. Allah tidak pernah tidur dan tak layak Allah tidur. Ya, Allah menaikkan dan menurunkan timbangan. Dia mengangkat amalan siang sebelum malam, begitu pula sebaliknya. Tsumma dzakara mithli hadits Abi Muawiyah. Kemudian disebutkan seperti hadis di atas tadi. Ya, wala yadhkur min khalqihi, tapi tanpa tambahan min khalqihi. Ya, maka akan terbakarlah cahaya-cahaya yang memandang kepadanya tanpa tambahan dari makhluknya. Naam. Qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsani Syu'batu an Amr ibn Murrah an Abi Ubaidah an Abi Musa qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'in inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam yarfa'u al-qista wa yakhfidhuhu wa yurfa'u ilayhi 'amalun nahar bil lail wa 'amalul lail bin nahar. Naam, ini hadis mirip dengan yang sebelumnya. Naam, terus. Qala babu isbati ru'yatil mu'minin fil akhirah rabbahum subhanahu wa ta'ala. Naam, berkata Muslim, berikutnya bab baru, bab penjelasan. Bahwasanya orang-orang mukmin akan melihat Tuhannya nanti di hari kiamat. Di dunia tak mampu. Ya, tapi nanti di hari kiamat Allah buat mampu. Karena tak sama antara alam dunia dan alam akhirat. Berbeda antara keduanya. Dunia alam yang penuh dengan kekurangan, tak ada padanya kesempurnaan. Akhirat adalah alam yang sempurna. Karena itulah Allah SWT buat hamba-hambanya beriman mampu melihat Allah nanti di hari akhirat. Itulah kenikmatan terbesar, tapi tidak di dunia. Naam. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز ابن عبد الصمد ولفظ لأبي غسان قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله ابن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala wajhi fi jannati adn. Berkata Muslim rahimahullah, Nasr bin Ali al-Jahdami meriwayatkan kepada kami dan Abu Ghassan al-Misma'i dan Ishaq bin Ibrahim, semuanya mengambil riwayat dari jalur Abdul Aziz bin Abdul Samad, dan lafaznya adalah lafaz milik Abu Ghassan. Dia berkata, Abu Abdul Samad meriwayatkan kepada kami. Dia berkata, Abu Imran al-Jauni meriwayatkan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais, dari ayahnya yaitu Abdullah bin Qais, nama aslinya Abu Dzar. Ya, Abu Naam. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, jannatani min fiddah. Nanti di hari akhirat ada dua surga. Min fiddatin, bahannya terbuat daripada perak. Aniyatuhuma wa ma fihima, apapun yang terdapat padanya semuanya terbuat daripada perak. Ya. Wa jannatani min dhahabin, ada pula surga bahannya semua terbuat dari emas. Aniyatuhuma wa fihima, apapun yang terdapat dalamnya, wadah-wadahnya, ya, tempat-tempat makannya, tempat minumnya, semua dari emas. Ya, wa ma bainal qaumi wa baina an yanzuru ila rabbihim, tidaklah ada rentang waktu jarak antara mereka dan melihat Allah Subhanahu wa taala illa ridaul kibriya al wajhi, kecuali adanya ya penutup ridaul kibriya, keagungan yang menutupi wajah Allah Subhanahu wa taala, fi jannati adn, di surga Adn. Ya. Artinya hanya yakni menunggu Allah menyingkap hijabnya, maka hamba-hambanya akan melihat nanti di surga Jannatul Adn. Ya. Naam. Qala haddatsana Ubaidullah ibn Umar ibn Maysara qala haddatsani Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Hammad ibn Salamah an Thabit al-Bunani عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوه وأحسن الله إليكم ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكسف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. Ya, Muslim berkata, Ubaidullah bin Umar bin Maysar meriwayatkan kepada kami. Dia berkata, Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan kepada kami. Dia berkata, Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami dari Thabit al-Bunani, dari Abdurrahman bin Abi Layla, dari Suhaib al-Rumi, dari Nabi SAW. Dia berkata, yaitu Nabi bersabda, idza daqala ahlul jannatil jannah, manakala penghuni surga semua telah masuk ke surga. Qala yaqulullahu tabaraka ta'ala, dia berkata atau Nabi berkata, maka Allah akan berfirman, tabaraka ta'ala, Allah tabaraka ta'ala akan berfirman atau berkata-kata kepada mereka, kepada penghuni surga. Ini menunjukkan nanti di surga hamba-hambanya yang beriman berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara. Sekarang kita tak mampu berdialog kepada Allah karena lemahnya kita. Ya. Hanya para rasulullah yang Allah kuatkan untuk dapat ya berbicara dengan Allah tabaraka taala, sebagaimana Musa dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mampu, kita tak bisa. Tapi nanti di hari kiamat Allah buat kita mampu. Ya. Maka Allah berbicara kepada penghuni surga tanpa ada perantara. dan semua akan paham bahasa Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa apa Allah berbicara, wallahu alam. Ya. Karena apa-apa di akhirat tak sama dengan apa di dunia. Di dunia ini banyak bahasa Allah ciptakan. Ya. Jika orang Arab ngomong di sini mungkin antum tak paham. Ya. Jika di sini orang Inggris ngomong mungkin antum tak paham. Berbeda-beda. Tapi di hari kiamat Allah berbicara dengan semua hamba. Jangankan di hari akhirat, ya, di padang, di alam barzakh pun, ya, malaikat-malaikat berbicara kepada setiap hamba dengan bahasa apa, Allah alam. Yang jelas semuanya akan tahu jawabannya, ya, akan tahu nanti dia akan berjumpa dengan apa yang kita katakan. Maka Allah berbicara kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian kutambah nikmat ini? Mereka sudah dimasukkan ke dalam surga. Tadi katakan surga itu ada dua. Surga terbuat dari perak. Semuanya. Wadah-wadahnya, rumahnya, semuanya. Dipannya, kasurnya. Dan ada yang terbuat daripada emas. Semuanya pula. Ya, ketika semuanya sudah masuk surga, Allah bertanya, mau lagi diberikan tambahan yang lain? Fayaqulun. Maka mereka menjawab, alam tumayyit wujuhana. Apalagi ya Allah. Semua sudah. Bukankah engkau telah membuat wajah kami bercahaya? Sebagaimana engkau telah membuat wajah orang-orang kafir hitam legam? Ya, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari ada wajah yang bercahaya, terang benderang, ada wajah yang hitam. Alam tudkhilnal jannah? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Jadi inilah keberuntungan hakiki. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Qala mana, maka Nabi bersabda, fayakshiful hijaba, maka Allah pun menyingkap hijabnya. Pada hadis sebelumnya, taklah jarak antara mereka dan melihat Allah kecuali Allah menurunkan hijabnya. Fayakshiful hijaba, maka Allah pun menyingkap hijab. Fama utu syai'an ahabba ilaihim, tidaklah ada sesuatu yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka sukai, lebih mereka cintai, minan nazari ila rabbihim azza wa jalla, dari melihat Tuhan mereka Allah azza wa jalla. Inilah nikmat yang terbesar daripada apapun nikmat di surga. Kata Allah, lilladzina ahsanu alhusna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, surga yang baik dan tambahan. Tambahan itulah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. نعم أتى شاطر الجسد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. dalam jalur ini ada tambahan daripada hadis sebelumnya, itu Rabi langsung bacakan kepada mereka ayat ini, للذين أحسنوا الحسنى, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Tambahan itulah Allah menyingkap hijabnya agar dapat berjumpa dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Kita bermohon kepada Allah Jalla Jalalu, semoga Allah tidak mengharamkan kita untuk dapat melihat wajahnya, berbicara dengannya. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.